ini merupakan hakun minallahi ta'ala. Benar adanya. Nah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib bagi kita untuk meyakininya, mengimaninya. Mengimani bahwasannya kerasulan. Nah, mereka para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu benar datangnya dari Allah azza wa jalla. Faman kafara bil risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Yani tidak diperbolehkan bagi kita untuk memilih-milih dan memilah-milah ya, antara rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini sebagian dan kita mengkufuri sebagian yang lain. Ini tidak benar. Wajib bagi kita untuk mengimani keseluruhan semua rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kata Syekh Rahimahullah ta'ala, faman kafara bi risalati wahidin minhum, barang siapa yang mengkufuri, mengingkari kerasulan salah seorang di antara mereka dari kalangan para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faqad kafara bil jami'. Sungguh dia telah mengingkari semuanya, mengingkari seluruh rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu saja. Nah, satu saja dia ingkari. Satu saja diingkari oleh seseorang dari kalangan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sama saja dia mengingkari seluruh rasul. Nah, misalkan ada yang mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, sama saja mereka mengingkari kerasulan Isa bin Maryam, Ibrahim, dan yang lainnya alaihi wassalatu wassalam. Sama mengingkari seluruh rasul. Tidak dibenarkan bagi seorang untuk mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian dari rasul-rasul Allah azza wa jalla. Nah, kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-105. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kaum Nuh ini mereka mendustakan mursalin, para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Rahimahullah ta'ala di sini, faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusuli ma'a annahu lam yakun rasulun ghayrahu hina kadzabu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, menyebutkan bahwasanya mereka itu mukadzibina li jami'ir rusul, mendustakan seluruh rasul. Karena situ Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata al-mursalin, para rasul, semua rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Nah, kaumnya Nuh ini mendustakan seluruh rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, menganggap bahwasanya mereka itu mendustakan seluruh rasul. Ma'annahu lam yakun rasulun ghayrahu hina kadzabu. Padahal kata Syekh Rahimahullah ta'ala, Tidak ada rasul yang lain. Ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kaum Nabi Nuh mendustakan beliau. Karena para ulama mereka mengatakan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Ya. Rasul yang pertama. Sehingga tidak ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika kaumnya mendustakan kerasulan Nuh alaihi salatu wassalam, maka Allah mengatakan apa? Kadzabat qaumu Nuh al-mursalin. Ya. Sungguh kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul, padahal hanya satu orang saja, yakni Nuh alaihi salatu wassalam yang didustakan oleh kaumnya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seluruh rasul yang didustakan. Dikarenakan memang mendustakan satu dari mereka dari para rasul, berarti seorang telah mendustakan seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza fan nasara alladziina kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'uuhu hum kadzibuna lil masiih ibn maryam. Naam. Wa ghairu mutabbi'iina lahu aydhan. Dan atas dasar inilah, kata Syekh Al Taala, atas dasar dalil ini, fan nasara, maka orang-orang Nasara, alladzina kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walam yattabi'uhu, dan tidak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hum mukadzibuna lil masih ibn maryam, mereka itu sungguh telah mendustakan rasul mereka sendiri, yaitu al-masih ibn maryam, Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Sama dengan mereka mendustakan kerasulan Isa alaihi salatu wasallam tatkala mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama dengan mereka mendustakan, sama saja mereka mendustakan kerasulan Ibrahim, Nuh, ya, Isa, Musa alaihi salatu wasallam. Nah, dan yang lainnya dari kalangan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu didustakan berarti mereka mendustakan keseluruhannya. Sehingga ketika Nasara mendustakan Rasulullah alaihi salatu wasallam, sama dengan mereka mendustakan kerasulan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, walam yattabi'u, dan tidak mengikutinya. Hum mukadzibuna lil masih ibn Maryam ghairu mutabi'ina lahu aydhan. Mereka pun sama dengan mendustakan kerasulan Masih bin Maryam, ya, dan tidak mengikuti apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sampaikan. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlebih lagi Isa bin Maryam telah memberikan kabar gembira kepada mereka tentang akan datangnya rasul setelah kerasulan Isa bin Maryam. Nah. Wala makna, kemudian kata saya rahimahullah ta'ala, setelah beliau mengatakan la siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tak lebih setelah Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam memberikan kabar gembira kepada mereka tentang akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kerasulan beliau. Wala makna li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yunqidhuhumullahu bihi min ad-dalalati wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dan tidak ada makna lain ketika Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada kaumnya tentang akan datangnya seorang rasul setelah beliau. Nah, tentang akan datangnya seorang rasul setelah beliau. Melainkan rasul tersebut merupakan rasul yang diutus juga kepada kaumnya Nabi Isa, ya, kepada Bani Israel. Nah, yakni Rasul alaihi salatu wasalam ini bukan hanya sekedar diutus kepada siapa, bangsa Arab saja, bukan. Nah, Rasul alaihi salatu wasalam ini diutus kepada seluruh umat manusia termasuk dari kalangan Bani Israel. Sehingga tidak boleh bagi mereka untuk mendustakan kerasulan dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah alaihi salatu wasalam itu diutus kepada seluruh umat manusia termasuk kepada Bani Israel dan yang lainnya. Yang mana Rasul alaihi salatu wasalam yunqidhuhumullahu bihi min ad-dhalalah, dengan mengutus Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada mereka, kepada umat manusia ini, dengan tujuan untuk mengangkat mereka, menyelamatkan mereka dari kesesatan. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan untuk memberikan hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami menuju jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang dolim. Bukan. Nah, demikian diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengangkat umat manusia dari kesesatan dan memberikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dari kandungan keimanan seorang terhadap para rasul yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yakni wajib bagi seorang untuk mengimani bahwasannya kerasulan mereka itu adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lainnya, tapi wajib untuk mengimani secara keseluruhan dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Atsani, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala yang kedua yang terkandung di dalam keimanan kepada para rasul, yakni al-imanu biman alimna asmahu minhum bismihi. Nah, mitlu Muhammadin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuhin alaihimu salatu wassalam. Wajib bagi kita untuk beriman dengan siapa yang kita ketahui dari nama-nama mereka dari kalangan para rasul, seperti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ibrahim, kemudian Musa, Isa dan Nuh alaihi wassalatu wassalam, atas mereka salawat dan salam. Wa haula'il khamsatuhum ulul azmi minar rusul, dan mereka ini, mereka berlima yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ibrahim, nah, Musa, Isa dan Nuh, ini mereka adalah rasul-rasul pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdhi'aini minal Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama-nama mereka pada dua tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama fi suratil Ahzab. Di dalam surah Al-Ahzab fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min Nuhin dan dari Nuh, wa Ibrahim dan dari Ibrahim, wa Musa wa Isa ibn Maryam dan dari Musa, demikian pula dari Isa bin Maryam. Wa fi surati surah fi qawlihi, dan di dalam ayat yang lain di dalam surah Asy-Syurah Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan syara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dengannya Nuh, dan yang telah kami wahyukan kepadamu, wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, wa Musa wa Isa, dan demikian Musa dan Isa, an aqimuddin, agar mereka menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fi, dan janganlah mereka bercerai-berai, janganlah kalian bercerai-berai, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fanu'minu bihi ijmalan, yang kita ketahui nama-namanya maka kita imani nama-nama mereka yang datang dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak kita ketahui, maka kita mengimaninya secara global. Karena di sana ada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah dan tidak dikisahkan kepada kita, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak pula dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum man qasasna 'alaika. Sebagian mereka atau di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada kamu tentang rasul-rasul tersebut. wa minhum man lam naqsus alaih, dan sebagiannya lagi kami tidak kisahkan. Naam, tidak sebutkan kisahnya kepada engkau. Ya, ini apa yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya? Tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahuinya. Tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui nama-nama mereka. Yang ada, yang wajib bagi kita adalah mengimaninya, bahwasannya di sana ada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama mereka. Maka wajib bagi kita untuk tetap beriman tentang rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui namanya, kita imani sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Maka yang tidak kita ketahui kita mengimaninya secara global. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.